Sekarang kita lanjut di pembahasan. Amar sedaya. Mudafil amar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Walamma faragtu min dikri alamatil amar. Tatkala saya selesai dari menyebutkan tanda-tanda fil amar. Wa hukmihi dan hukum fil amar. Wa bayani ma tulifa fihi min. Dan menjelaskan apa yang diperselisihkan darinya. Talattu. Maka saya masuk di bagian ketiga. Ya. Bidikril mudhari. Antum masih ingat mungkin di pelajaran sorof dulu di awal. Bahwa dan fa'ala bermakna masuk di sesuatu atau mengarah kepada suatu tempat. Bahkan bermakna masuk. Nah dulu tak? Kalau af'ala bermakna menuju ke suatu tempat. Kalau fa'ala masuk. Makanya di sini dibilang fa'salatu masuk di pembahasan ketiga. Paham terjemahannya? Ya dari kata talasa. Maka saya masuk di pembahasan ketiga dengan menyebutkan fi'il mudhari. Fadzakartu anna alamatahu ayasihha dukhulul lam alaih. Maka saya sebutkan bahwa alamatnya sahih masuk lam padanya. Sahih masuk lam padanya. Nah, contoh lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Banyak sekali ini lam yalid walam yulad dua, walam yakun tiga. Kapan bisa masukkan lam maka dia fi'il mudhari? Karena lam ini tidak pernah masuk kecuali pada fi'il mudhari. Wa dzakartu, ini mudah sekali. Mudah kalau ingin. Wa dzakartu annahu la budda yakuna fi awwali harfun min hurufina aitu. Dan saya sebutkan harus ada pada awalnya salah satu dari huruf na'aitu. Wahi an-nun. Itu nun. Wal alif. Alif. Wal ya. Ya. Wa ta dan ta. Harus ada. Nah. Nakumu. Wa akumu. Wa yakumu. Wa takumu. Iya. Ini contohnya maksudnya. Wa tusamma hadhil arba'atu ahrufal mudoro'ah. Dan empat ini dinamakan ahruful mudoro'ah. Makanya kita bilang huruf mudoro'ah. Paham kan? Ini adalah empat itu. Ana itu, na itu. Namanya huruf apa? Mudoro'ah. Kenapa huruf mudoro'ah? Yaitu huruf yang menjadikan fi'il madhi menjadi fi'il mudhari. Ya? Wa inna madakartu hadhil arufa bisaton. Dan tiada lain saya menyebutkan huruf ini hanya sebagai bisaton. Hanya sebagai hamparan, pendahuluan. Jadi bukan itu tujuannya. Karena huruf mudhara itu bukan di nahwu dibahas. Tapi dia dibahas di mana? Di sorof. Tapi ini hanya pendahuluan. Supaya orang tahu bahwa fi'il mudhari itu begini. Namanya fi'il mudhari itu harus ada pada awalnya huruf mudhara. Wa tamhidan sebagai hamparan dan pendahuluan. Lil hukmi alladhi ba'daha. Untuk hukum yang setelahnya. La li'u'arifa bihal fi'il al-mudhari. Bukan untuk memberikan pengertian untuk fi'il mudhari. Karena tidak bisa antum bilang fi'il mudhari adalah fi'il yang ada huruf ana itunya. Tidak bisa. Dan ada fi'il mati, ada huruf hamzah. Seperti akroma. Fi'il mati. Tapi huruf apa? Ada huruf apa? Hamzah. Makanya beliau bilang. Namanya fi'il mudhari harus ada itu. Tapi tidak semua yang ada itu fi'il mudhari. Paham pembahasannya? Paham ini? Jadi gini. Perhatikan bahasanya. Namanya fi'il mudhari harus ada huruf mudhari. Harus ada. Tapi tidak semua yang ada huruf itu pasti fi'il mudhari. Belum tentu. Itu untuk pemula saja kita bilang. Namanya huruf fi'il mudhari harus ada ana itu. Paham? Tapi kalau sudah kita tingkat atas begini, kita bilang bahwa ini ana itu bukan ciri fi'il mudhari pasti. Bukan. Tanda fi'il mudhari adalah kemasukan lam. Itu pasti. Adapun adanya huruf ana itu, bukan berarti pasti dia fi'il mudhari. Bisa saja dia fi'il madhi. Iya kan? Bisa saja dia fi'il madhi. Tapi harus ada kalau dia fi'il mudhari. Makanya belum ingatkan. Disebutkan huruf mudhara'ah bukan untuk memberikan pengertian fi'il mudhari. Itu harus fi'il mudhari itu adalah itu. Paham kan? Bukan. Itu hanya sekedar untuk memperkenalkan fi'il mudhari. Li annana wajadana wajadanaha tadkhulu fi awwalil fi'lil madhi. Karena kita dapatkan huruf na'a itu masuk juga pada awal fi'il madhi. Nah akramtu Zaidan, ya akramtu. Ada huruf ana itunya kan? Tapi itu fi'il madhi. Ya, wa ta'allamtul mas'alata, ada ta'nya, tapi fi'il madhi. Wa narjastu dawa'a, ada nunnya, tapi itu fi'il madhi. Ya, apa artinya narjastu? Idza ja'altu fihi narjasa. Kalau saya menjadikan padanya narjasa, maksudnya memasukkan padanya narjas. Narjas maksudnya ramuan untuk obat. Ramuan untuk obat. Iya. Wa yarna'tu, lihat, yarna'tu syait. Yarna'tu. Ada huruf apanya di awal? Ianya. Tapi ini fi'il madhi. Karena ada kemasukan domi rofa mutahari. Gini. Domi rofa mutahari gitu kalau ada. Maka itu ciri fi'il mudhari. Kecuali nuniswa. Nuniswa kan bersyirikat antara fi'il madhi dan fi'il mudhari. Adapun selain nuniswa. Itu dipastikan fi'il madhi. Kalau ada domi rofa mutahari. Kan domi rofa mutahari kan apa? Ta'fa'il. Na'fa'ilin sama nuniswa. Paham? Semua domi rofa ini, tiga ini, bisa masuk pada fi'il madhi. Paham? Dan tidak bisa masuk pada fi'il mudhari kecuali nun niswa. Artinya kalau antum dapat tu, ta, ti, pastikan itu fi'il madhi. Walaupun di awalnya ada huruf apa? Mudhara. Antum pahamin? Kecuali nun niswa. Nun niswa bisa masuk pada fi'il mudhari. Yadribna, yaktulna. Antum pahamin? Yakrujna. Itu kan nun niswa. Jelasin untuk ini? Jelas ini? Ini Masya Allah. Sekarang jadi, yarna'atu. Pastikan bukan fi'il mudhari. Karena tidak mungkin tu bersama dengan fi'il mudhari. Itu caranya. Supaya cepat diketahui. Iya. Ida khodobtuhu bil yuronna. Kalau antum warnai rambutnya dengan yuronna. Ini nama pewarna rambut. Yarna'atu. Maksudnya saya. Yarna'atu syait. Saya mewarnai asyait rambut yang uban. Saya mewarnai rambut yang uban. Wahwal hinna. Yuronna maksudnya adalah hinna. Apa hinna? Kalau kita biasa hinna itu dipakai di kuku. Atau di tangan bagi orang yang pengantin baru. Paham kan? Kalau di Arab, dia pakai untuk warnai rambut. Jadi ditumbuk, makanya di sana banyak dijual bubuknya. Ditumbuk, dicampur air, baru taruh di rambut, dibungkus. Nanti besok mandi ya sudah warna begitu. Anda paham kan? Ini hinna. Tahu hinna kan berarti? Apa bahasa kita ini? Pacing. Pacing. Apa Muhammad? Pacing bahasa Makassar. Bahasa Indonya apa? Pacar. Pacar Cina. Anda bilang apa sih? Pacar Cina. Misalnya itu pacar Cina. Alhamdulillah. Injalan antum paham hinna. Baik. Wa innamal umdatu fi ta'rifil mudhari dukhulul lam alaih. Perhatikan itu baik-baik. Tiada lain yang menjadi pokok inti dalam pengertian fi'il mudhari adalah masuknya lam. Jadi di buku-buku dasar dulu kan kita hanya bilang ciri-ciri fi'il mudhari adalah ada huruf ana itu. Itu awal itu untuk mempermudah. Karena namanya pemula, belum tahu lam itu apa. Beda kalau kita sudah di atas tinggi begini, buku kelima sudah ini, ya kita sudah tahu siapa itu lam. Lam adalah alat penjazm yang khusus masuk pada fi'il mudhari. Artinya ciri fi'il mudhari kemasukan lam. Ciri fi'il mudhari kemasukan apa? Lam. Jelas ini? Kalau lama tidak bisa jadikan juga tanda. Karena lama bisa masuk pada fi'il madhi. Lama. Walaupun maknanya beda dengan lama yang masuk pada fi'il mudhari. Mudhari. Ya kan? Ini ciri-ciri yang paling pokok adalah kemasukan apa? Lam. Jelas kan? Ini tanda fi'il mudhari. Sekarang, walamma faraqtu min dzikri alamatil mudhari. Tatkala saya selesai dari menyebutkan tanda fi'il mudhari, syara'tu fi dzikri hukmi. Maka saya mulai dalam menyebutkan hukumnya. Saya mulai dalam menyebutkan hukumnya. Fadzakartu anna lahu hukmain. Maka saya sebutkan bahwasanya dia punya dua hukum. Hukman bi'tibari awalihi, ada hukum dilihat dari awalnya. Ini tentunya fokusnya ilmu sorob, cuma lo juga singgung supaya sekalian dibaca. Wa hukman bi'tibari akhirihi, dan ini urusannya nahwu. hukum dilihat dari akhirnya. Amma hukmuhu bi itibari awwalihi. Adapun hukumnya kalau kita melihat dari akhirnya. Di akhirnya. Maka hukum dilihat dari awalnya. Bi itibari awwalihi, dilihat dari awalnya. Fa innahu yudham taratan wa yuftah ukhra. Maka dia kadang di fathah dan kadang di dhammah, maka kadang di fathah. Dua saja. Awal fi'il mudhari cuma dua. Kadang di dhammah dan kadang di fathah. Dua saja, tidak ada yang lain. Iya, kapan di dhammah, kapan di fathah? Boleh katakan. Fayudhom, maka dia di dhammah. Inkanal madhi arba'atan. Kalau fi'il madhinya empat huruf. Apakah empat asli ataupun empat karena tiga yang ditambah satu. Yang jelas kalau fi'il madhinya empat huruf, maka huruf pertama dari fi'il mudhari di dhamma. Paham ini? Kalau fi'il madhinya arba'ah ahru. Sawa'un kanat kulluha usula. Sama saja apakah semua empat itu asli hurufnya? Nah dahroja yudahariju. Au kana ba'aduha aslan wa ba'aduha za'ida. Atau sebagiannya asal, asli, sebagiannya tambahan, maksudnya 3 tambah 1. Nah akroma yukrimu di doma. Fa innal hamzah tafihi zaidah. Tunggu hamzah padanya adalah tambahan. Li anna aslahu karuma. Karena asal daripada akroma adalah apa? Karuma. Wa yuftahu in kana al madi aqalla min al arba'ah. Dan di fathah kalau madinya kurang dari 3, kurang dari 4. Kalau madinya adalah kurang dari 4. Jadi lihat madinya au aktar min atau lebih dari 4. Jadi di dhamma kalau 4. Di fathah kalau kurang dari 4 atau lebih dari 4. Maksudnya kurang dari 4 3. Karena enggak ada juga dibilang 2. Karena fi'il itu dibilang kurang dari 4 yang diinginkan hanya 3 karena paling sedikit 3. Lebih dari 4 maksudnya 5 sama 6 karena tidak ada lebih dari 6 kalau fi'il. Lebih dari 4 maksudnya apa? 5 sama 6. Karena tidak ada lebih dari 6. Begitu maksudnya. Jangan sampai dipahami lebih luas, lebih jauh. Tidak. Iya. Beliau katakan fal awal. Nah, contoh yang pertama. Maka yang pertama contohnya maksudnya kurang dari 4. Doroba yadribu. Dahaba yadhabu. Dahkola yadukulu. Beliau contohkan 3 sengaja. Doroba yadribu. Yaitu yang yafilu ilmu darinya. Dahaba yadhabu. Yang yafalu ilmu darinya. Koroj dahkola yadukulu yang yakulu fil mudhari. Pokoknya mau huruf ainnya dhamma atau fathah atau kasroh. Yang jelas kalau dia fil madinya 3 huruf maka dia di fathah. Kebatan yang kedua maksudnya yang lebih dari 4. Yang kedua maksudnya apa lebih dari 4. Nah intolako yang toliku istakroja ya istakriju. Intolako untuk 5. Istakroja untuk 6. Untuk 6. Jelas kan? Ini mudah. Dan juga ini adalah hukum sorob. Satu kali belajar. Satu kali diketahui. Wa amma hukmuhu bitibari akhirihi. Adapun hukumnya kalau lihat dari akhirnya. Ah ini dia. Urusannya nahu. Fa innahu tarotan yubana ala sukun. Maka sungguh dia kadang mabini di atas sukun. Wa tarotan yubana ala alfat. Kadang dia mabini di atas fat. Wa tarotan yu'rob. Kadang dia di irob. Fahadi italatu halatin li akhirihi. Ini 3 keadaan untuk akhirnya. Kadang mabni di atas fathah, kadang mabni di atas sukun, kadang juga mu'rab. Kama anna li akhiril madi salat halat. Sebagaimana untuk keadaan fil akhir fil madi 3 keadaan. Wali akhiril amr salat halat. Dan untuk akhir fil amr 3 keadaan. Jadi semuanya 3 ini kalau fi'il. Secara umum fi'il semuanya punya 3 keadaan. Madinya 3 keadaan. Mudorinya 3 keadaan. Amrnya juga 3 keadaan. Semuanya 3. Sekarang ceritanya fa amma binauhu ala sukun. Adapun mabninya di atas sukun. Fa masyrutun maka dipersyaratkan. Maka dipersyaratkan bi an yattasila bihi nunul inas dengan dia bersambung dengan nun ina nun niswah. Nah contohnya an niswatu yakumna langsung sukun karena bersambung dengan apa? Nun niswah. Wal walidatu yurdi'na. Contoh dalam ayat. Yurdi'na sukun. Wal mutallaqatu yatarabbasna sukun. Karena semuanya ini bersambung dengan apa? Nun niswa. wa minhu, dan di antaranya contohnya illa ayyafuna. Ya'funa dari kata afa ya'fu. Bersama dengan nun nisbah. Kalau disambung dengan nun nisbah apa jadinya? Ya'funa sama dengan yaktubu. Siapa yaktubu? Sama dengan nun nisbah. Yaktubna yang suruh? Yang suruh? Yakhruju? Yad'u. Yad'una. Ya'fu. Itu maksudnya, jangan ini. Maksudnya ini juga termasuk darinya. Cuman bedanya kalau itu tadi yang kita contohkan pertama sahih akhir, sukun. Demikian pula mu'tal akhir, juga sukun. Ya, jadi yang mabni di atas sukun ini mencakup fi'il mudhari sahih akhir, juga fi'il mudhari apa? Mu'tal akhir. Ya, lihat li'annal wawa asliyah. Karena waw di sini asli. Waw di sini adalah apa? Asli, maksudnya asli artinya apa? Lam fi'il. Asli maksudnya apa? Lam fi'il. Tahu lam fi'il? Lam kalimah. Wahia waw apa ya'fu? Yaitu dia adalah wawnya apa ya'fu? Wal fi'ilu mabni ala sukun. Dan fi'il itu mabni di atas sukun. Liti solih bin nun. Karena dia bersama dengan apa? Nun. Wa nun fa'il mutmar. Dan nun adalah fa'il berupa domir. Dan nun adalah apa? Fa'il berupa apa? Domir. Iya kan? Jadi bedakan ini sebentar. A'id alal mutallaqat. Kembali kepada al-mutallaqat. Yang sebelumnya disebutkan dalam ayat. Kan ini sambungannya ayat sebelumnya. Iya? Disebutkan. Lihat. Waznuhu yab'ulna. Waznanya adalah apa? Yaktubna. Iya kan? Kan antum ditanya begini. Apa wazannya yaktubna? Apa wazannya yaktubna? Yaktubna. Yansurna. Yaktubna. Ini sekarang. Yad'una. Yaktubna. Ya, ini juga. Yaktubna. Sama wazannya semua sama. Wazannya yaktubna. Walaysa hadha kayafuna fi qawlika. Dan bukan ini seperti ya'funa dalam ucapan antum. Ar-rijalu ya'funa. Hati-hati. Jadi kalau antum lihat sama-sama ya'funa. Sama kan? Jadi ini. Kalau antum perhatikan. Kalau an-nisbah. Li-nisbah. Dia ada dua perkara ini. Ini ya. Ada li-nisbah. Ada li-rijal. Iya, kita contohkan satu kata. Ya'fu. Ini juga ya'fu. Iya. Itu ya'fu asalnya kan? Kalau kita sambung dengan nun nisbah jadinya apa? Ya'fu. Seperti ya'kubna. Iya kan? Seperti ya'kubna. Kalau itu ya aku sama dengan nun dan waw jamaah. Kasih ganti saja dulu. Coba. Ya tubu. Waw jamaah. Ya tubu. Ya tubuna. Ya suruh. Ya tubu. Ya tubuna. Makanya dia beda nanti. Karena ada sejarah. Ya tubuna. Paham kan? Berat domba di atas waw. Iya. Maka wawnya disukun. Jadinya? Ya? Ya? Kun. Ketemu dua? Sukun. Waw. Sama-sama waw. Sama-sama huruf ilah. Mana ilah? Kalau jemaah tak bisa ilah. Ini tujuannya, maknanya. Iya kan? Maka waw yang ilah ada dalam huruf. Dihilang dalam ini jadinya apa? Amin. Ya'funa. Ya'funa. Sekarang tetapnya sama dengan ini. Kalau perempuan, ya'funa. Laki-laki, ya'funa. Ini dibilang sama tapi beda. Sama bentuknya dalam lafaz. tapi beda ya dari banyak sisi. Lihat perbedaan pertama. Kita hapus semua ceritanya jadinya. Hapus semua ceritanya. Kita mulai dari depan atau belakang? Ya? Dari belakang atau dari dulu? Atau dari depan? Dari belakang saja. Nun. Nun pada An-Nisa. Ini nun Isra. Nun yang kan nun? Iya kan? Nun Nisra. Sementara nun itu pak. Ini perbedaan pertama. Paham kan? Sementara nun untuk laki-laki. Ini nun al-Masir. Nun al-Masir yang kubunan. Nun ini adalah nun alamat. Ini perbedaan pertama. Nah, perbedaan yang kedua, wawnya. Paham kan? Perbedaan kedua dari segi apa? Waw. Waw. Waw ini. Iya. Waw ini perbedaan kedua. Waw ini yakuna linisa lamul kalimah. Waw ini lamul kalimah. Sementara waw dari lirida, waw untuk rida, iya, ini waunya ini, iya, yang kedua adalah apa? Dia adalah waw jemaah, waw jemaah, ya, pak, waw jemaah, pak, pak, itu perbedaan kedua waunya. Iya, perbedaan ketiga, dari sisi wazan. Dari sini apa? Wazan. Wazan untuk perempuan apa? Positif tadi yang kurnia. Bang, ini perbedaan ketiga. Dari sini apa? Wazan. Perbedaan ketiga. Sementara wazan untuk laki-laki, lirida, perbedaan ketiga. Siapa tahu? Ingat dia sudah dihilangkan lap kalimatnya. Itu wawnya tadi. Hilang. Berarti wazannya apa? Yakuna. Yakuna. Lama hilang kan bau. Kan kalau hilang, hilang juga. Ya. Jelas ini. Ini perbedaan keberapa ini? Ketiga dari sisi wajah. Perbedaan yang keempat. Ini perbedaan terakhir. Perbedaan terakhir. Jadi ini perbedaan ketiga ini dari sisi wajah. Perbedaan ketiga yang terakhir yang keempat. Ya. Perbedaan yang keempat. Ya. Ini dari sisi iya. Dari sisi apa? Kero. Kalau Nisa mabini. Mabini. Kenapa mabini? Nun Nisa. Fihil mabini. Kalau bersama dengan Nun Nisa. Kalau Nisa. Mu. Ini adalah apa? Ini adalah apa? Tentang perbedaan. Ini namanya sama lapannya tapi beda. Tapi beda. Perbedaannya dari empat sisi. Pertama dari nun, kedua dari waw, ketiga dari wazan, keempat dari irob. Keempat dari apa? Irob. Jelas ini? Iya. Ini dia. Makanya perlu ingatkan. Walaisa hadza kayakuna fi qaulika ar-rijalu yaqul. Bukan ini seperti yaquna pada ucapan antum ar-rijalu yaquna. Bukan. Li'anna tilkal waw dhamirun li jama'atil mudzakkarin. Karena waw itu adalah domir untuk jamaah laki-laki. Kal waw pikolika yakumuna. Seperti waw pada ucapan antum apa? Yakumuna. Wawnya ini untuk jamaah. Wawawul fi'il hudibat. Dan waw fi'il telah dihilangkan. Ya kan tadi ceritanya telah dihilangkan. Wa nun alamatu roba. Dan nunnya adalah alamat apa? Roba. Wawaznuhu yakuna. Yakuna. Wazannya adalah apa? Yakuna. Wahada yukalu fihi illa ayyafu. Kalau ini dikatakan kalau masuk an maka ayyafu hilang nunnya. Jadi beda itu kalau masuk an ala penasab. Kalau yang untuk perempuan masuk an yahuna. Kan dia mabni ala sukun nunnya dah hilang kan nun niswa. Kalau laki-laki il an yahu hilang nunnya karena alamat nasabnya palu khamsah adalah hatfun nun. Jelas? Iya, wa sayati syarhu dzalika kulli dan akan datang penjelasan itu semuanya. Ini mabninya di atas apa? sukun dan beliau ingatkan masalah itu supaya antum bisa bedakan. Di sorof akan diulang lagi itu pembahasannya karena ini berserikat antara nahwu dan sorof. Wa amma binahu alal fath, adapun mabininya di atas fath, tamasyrutun bi an tubasirahu nun taukid, maka dipersyaratkan dia harus bersambung langsung dengan apa? Nun taukid. Lafdan wa takdir, apakah secara lafaz dan secara apa? Takdir. Contoh nah kalla la yumbadanna, langsung wa taraztu bi dzikril mubasharah min nahwi qoulihi ta'ala, saya keluarkan dengan menyebutkan dia bersambung langsung, yaitu dari contoh firman Allah taala wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun, ya kan, ini enggak masuk. Kan ini apa? Tidak secara langsung. Ana sudah ceritakan waktu di matan. Iya. Demikian pula contoh. Latubalawunna fi amwalikum. Latubalawunna. Ini tidak secara langsung. Makanya tidak mabini di atas fathah. Fa'imma taroyinna minal basyari ahada. Sudah semua diceritakan ini kan? Sudah. Fa'innal awli fil awwal wal waw fitani wal ya fitali fasilatun bainal fi'li wan nun. Sungguh alif pada yang pertama. Maksudnya siapa? Tattabi'an. Waw pada yang kedua yang mana? Latubalawunna. Ya pada yang ketiga. Mana? Taroyinna. Adalah fasilatun pemisah antara fi'il dan nun taukid. Fahuwa mu'rabun la mabni. Maka ini mu'rab. Tidak apa? Tidak mabni. Jelas? Wa kadhalika law kana al-fasilu bainahuma muqaddaron. Demikian pula kalau pemisah antara keduanya ditakdirkan, kanal fi'ilu aidan mu'raba, maka fi'il juga mu'rab. Wa dzalika kaqouli ta'ala, demikian itu seperti firman Allah taala, wala yasuddunnak an ayatillah wala tasma'unna. Ini kan pemisahnya ditakdirkan, kan dihilangkan waw jama'ahnya, dihilangkan nun taukidnya, iya kan, dalam ceritanya. Lihat, mitluhu ghairu annan mitluhu, ini semisalnya. Artinya sama saja. Mau nunnya terpisah dengan adanya huruf di situ atau ditakdirkan ada huruf yang dihilangkan. Paham kan? Semuanya jadinya mu'rab. Semisal dengan ghairu anna nun rafa hudifat takfifan litawalil amsal. Ini di garis bawah itu ada alasannya. Hanya saja nunnya kalau di ada alat penasab penjazam kan selesai. Nunnya hilang karena adanya alat penasab atau ada alat penjazam. Yang masalah sekarang nunnya bagaimana kalau tidak hilang? Tidak ada alat penasab, tidak ada alat penjazam. Hilang karena apa? Itu yang mau kita carikan alasannya. Kadang-kadang hanya saja nunnya, nun ropanya dihilangkan untuk meringankan karena ketemunya tiga yang semisal. Berturut-turutnya huruf yang semisal. Tumal takwa sakinan. Kemudian setelah hilang nun karena ketemunya tiga yang semisal, setelahnya ketemu dua sukun. Ada paham? Sudah diceritakan di papan kan? Ketemu dua sukunnya dari mana? Iya. Aslu qabla dukhulil jazm. Itu sukun asalnya sebelum masuk alat penjazam liha. Yasuddunannak. Yasuddunannak. Iya kan? Kalau diceritakan berarti ketemu berapa nun? Tiga, hilang nun ropa. Kemudian ketemu suku, dua sukun. Waw sama nun. Taukid yang pertama. Maka dihilangkan apanya? Wawnya. Paham ya? Falam madak olal jazam. Maka tatkala masuk alat penjazam. Tidak ada cerita itu kan? Kurang ceritanya. Waholan nahiyah kudifatin nun. Maka langsung dihilangkan nunnya bukan berturut-turut yang semisal. Tapi karena ada alat penjazam. Fal takoh sakinah. Langsung ke sini. Maka cerita selanjutnya adalah ketemu dua sukun. Al-waw wa nun. Waw dan nun. Maksudnya nun taukid yang pertama. Iya kan? Kan dua nun. Nun taukid tasdid itu ada berapa? Ada dua nun. Nun taukid yang pertama sukun. Fahudifatil waw, maka hilang wawnya. Li'tilaliha. Kan dia huruf sakit. Waw itu adalah huruf sakit. Maksudnya kalau ada ketemu dua sukun. Pertama huruf sakit. Kedua huruf sehat. Maka yang hilang adalah huruf apa? Sakit. Wa wujudi dalilun yadullu alaiha. Ah, ini juga alasan kedua. Dan adanya dalil yang menunjukkan atasnya. Artinya kalau dia huruf illa tapi tidak ada dalil, tidak boleh juga. Makanya yang pertama tadi taroyinna. Tidak hilang ya-nya. Kenapa? Kan tidak ada dalil. Ya kan? Latu belawunna. Nggak hilang wawnya. Kenapa? Nggak ada bukti. Jadi ini hilang. Harus dia huruf illa dan dia ada dalil. Wahwa dhamma. Yaitu dhamma di contoh ini. Yasuddun. Ada dhammanya. Wa kudirol fi'ilu mu'oroba. Dan ditakdirkan fi'ilnya adalah fi'il mu'orob. Wa imkanan nun mubasyaratan li akhiril lafdho. Walaupun nunnya bersambung langsung dengan akhirnya secara lafaz, tapi kan takdirnya tidak secara langsung. Likauniha mumfasilatan anhu takdira. Karena dia terpisah darinya secara takdir. Wa qada asyartu ila dalika kullihi mumatsala. Dan saya telah mengisyaratkan semua itu dalam bentuk contoh. Di mana dia isyaratkan? Di matannya. Yang makanya kenapa ana uraikan dengan penjelasan dulu di matan. Karena masalahnya di syarah belum enggak. Belum cuma bilang saya sudah isyaratkan di matan. Berarti kita perlu tahu dulu uraiannya di mana? Di matan. Paham kan? Itu makanya kemarin kita lakukan seperti itu. Selesai mabrinya. Wa amma irabuhu fa fima ada hadainil maudi'ain. Adapun mu'rabnya maka pada selain dua tempat itu. Maksudnya selain dia ada nun niswah dan ada nun tauki. Selain dua itu maka dia apa? Mu'rab. Nah, yakumu zaidun lan walam yakuma zaidun walam yakum zaidun. Nah, kalau ada alat penasab dia dinasab, kalau ada penjazam dia dijazam. Kalau tidak ada penasab dan penjazam maka dia dirofa. Selesai. Insyaallah kita masuk besok tentang huruf. Ada pertanyaan di yang kita bahas ini? Tidak ada? Baik, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.